الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين أمين يا رب العالمين فرع ما حكم الصغيرة أي حكم النظر إلى الصغيرة bagaimana hukum melihat anak perempuan yang kecil, anak perempuan kecil yang belum balig. Kalau yang gede kan udah kemarin. Hukumnya haram melihat seluruh badan perempuan kecuali muka dan telapak tangan jika ada hajatnya. Kalau enggak ada hajatnya, muka juga menjadi haram untuk dilihat. Itu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diambil oleh banyak ulama Asy-Syafi'iyah termasuk Imam Taqiyuddin Al-Alistsani rahimahullah. Lalu bagaimana hukumnya jika perempuan yang kita lihat ini anak kecil? Ma hukmu shaghirati hakar rafi'iyyu fin nadhari ilaiha wajhaini. Imam Ar-Rafi'i menceritakan, meriwayatkan bahwa dalam masalah melihat anak perempuan kecil ada wajhaini, ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'i. Yang pertama, waqala, beliau mengatakan al-ashah, pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, yaitu al-jawaz, boleh kita ngelihat, maksudnya boleh melihat bagian auratnya begitu, apa namanya, mukanya, tangan sampai sikunya, kemudian rambutnya begitu. Al-jawaz boleh, wala farqa baina auratiha wa ghairiha, dan tidak ada bedanya kita melihat aurat anak perempuan kecil dengan yang bukan aurat. Jadi muka dengan rambut sama saja boleh, illa, hanya saja annahu la yanzur, bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat idal farji, kepada kemaluannya. Jadi seluruh badannya itu anak kecil boleh dilihat kecuali kemaluannya. Begitu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan jazama Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i ini yang mengutip dua pendapat sekaligus mensahihkan bahwa pendapat yang paling sahih adalah seluruh badannya kecuali kemaluan. Boleh dilihat, jazama Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i menjazmkan, menguatkan bi annahu, bahwasanya orang laki-laki la yanzur, tidak boleh melihat ila farju saghirati, kepada kemaluan wanita kecil. Wa naqala sahibul uddati, dinukil, dan sahibul uddah tu imam, saya lupa sahibul uddah tu sahibul uddah, pengarang kitab al uddah menukil al-ittifaq, beliau menukil bahwasanya ada kesepakatan ala hadza, tentang ini. Jadi seluruh ulama Syafi'iyah sepakat haram hukumnya melihat kemaluan perempuan kecil. Tapi selain itu boleh dilihat, dan ini muttafaqun alaihi, pendapat yang mujma' disepakati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rafi'i. Ahlan bikum. Walaysa kadzalik. Lalu disanggah nih sama Imam Taqiyuddin Al-Alistsani. Walaysa kadzalik, enggak begitu. Enggak begitu tuh. Katanya ijma bahwasanya wanita kecil boleh dilihat seluruh badan kecuali kemaluan. Kayaknya enggak begitu dah. Bal qata al-qadi, akan tetapi al-qata al-qadi, al-qadi Husain menetapkan bijawazin nadhari ila farji saghirah, bijawazin nadhari ila saghirati, bolehnya melihat ila farji saghirah, kepada kemaluan anak kecil, allati la tushtaha, allati la tushtaha, yang tidak memantik nafsu, la tushtaha wasagir, wasagir itu maksudnya Wasogirnya ada gak kalimatnya wasogir di sini? Bal qata aqadil Husain bal qata aqal qadi Husain jawaz an-nazar ila farj as-sagirati allati la tushtaha. Akan tetapi al-qadi Husain qata menetapkan Al-Qadi Husain menetapkan memastikan bahwa bolehnya melihat kemaluan perempuan kecil allati la tushtaha yang memang tidak memantik nafsu wasagir dan juga anak kecil, oh, anak kecil laki-laki maksudnya. Jadi boleh melihat kemaluan anak kecil laki-laki, boleh juga melihat kemaluan anak kecil perempuan. Wa qata bihi fi saghiri al-Marwazi. Dan begitu juga dikuatkan dalam kitab begitu juga dikuatkan tentang bolehnya melihat kemaluan as-saghir anak kecil laki-laki al-Marwazi Imam al-Marwazi. Wa dzakara al-Mutawalli Imam al-Mutawalli fihi mengatakan wajhaini ada dua pendapat. Wasahihu pendapat yang sahih al-jawaz yaitu bolehnya melihat kemaluan laki-laki dan juga perempuan begitu apa namanya yang masih kecil litasamuhin nasi widzalika qadiman wa haditsan litasamuh karena litasamuhin nas karena orang memberikan permisif terhadap itu artinya orang-orang qadiman wa haditsan dari dulu dan juga sampai sekarang memberikan permit izin terhadap itu jadi menoleransi itu anak kecil kan begitu biarin wa anna ibahata dzalika tabqa dan kebolehan itu tabqa tetap ada ila bulughihi sampai si anak itu sampai pada sinni tamyiz umur tamyiz nah kalau udah tamyiz udah enggak boleh tuh jadi kebolehan itu wa anna ibahata dzalika kebolehan melihat kemaluan laki-laki kecil dan anak perempuan kecil tabqa itu tetap ada ila bulughihi sampai pada dia nih anak kecil sampai sinnat tamyizi sampai dia mencapai umur tamyiz. Tamyiz itu kira-kira 8 tahunan. Tamyiz itu di mana anak sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, bisa pakai baju sendiri. Kan begitu. Wa masirihi bihaits tamyiz wa masirihi dan berjalannya di umur tamyiz bihaits yumkinuhu yang mana dengan itu dengan umur yang sudah tamyiz itu dia mungkin dia bisa satra auratihi anin nas dia bisa menutup auratnya dari orang-orang. Jadi sampai umur tamyiz itu dia bisa kemudian sampai pada level pada level di mana dia bisa membedakan mana baik mana buruk dan dengan umur itu juga dia mampu untuk menutup auratnya. Dia memang udah pantas pakai hijab, dia udah bisa pakai celana panjang dan seterusnya. Jadi itu hukum anak kecil wallahu wallahu a'lam. Far'un cabang masalah. Hukmu nadharil mar'ati ila rajulil ajnabi. Bama hukmu nadharil mar'ati ila rajulil ajnabi. Kalau kemarin soal laki-laki yang lihat ke perempuan. Kalau sekarang sebaliknya, bagaimana kalau hukum perempuan yang lihat laki-laki? Bagaimana hukumnya perempuan melihat ke laki-laki asing? Fihi wajawujuh. Dalam hal ini ada banyak pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. As-sahuha yang paling sahih inda Rafi'i daripada pandangan Imam Ar-Rafi'i annaha bahwasanya si perempuan tersebut tanzur ila jami'i badanihi dia boleh melihat ke seluruh badannya laki-laki illa ma bainu surratihi wa rukbatihi kecuali antara lutut dan juga pusarnya jadi seluruh badan laki-laki boleh dilihat oleh perempuan asing. Jadi perempuan boleh melihat kepada auratnya laki-laki, badannya laki-laki gitu, kecuali antara lutut dan pusar saja, yang lainnya boleh. Itu perempuan kepada laki-laki. Ini pendapat pertama yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wasani, pendapat yang kedua, la tara minhu illa ma yara minha. Laki perempuan tidak boleh melihat kepada laki-laki illa ma yara minha, kecuali apa yang boleh dilihat oleh dia laki-laki kepada perempuan. Laki-laki enggak boleh melihat seluruh badan wanita kecuali muka dan telapak tangan jika ada hajatnya. Kalau enggak ada hajatnya, muka juga enggak boleh. Itu ketentuannya laki-laki ke perempuan. Maka perempuan kepada laki juga hukumnya sama. Dia tidak boleh melihat kepada laki-laki seluruh badannya kecuali muka dan tangan jika ada hajatnya. Tapi kalau enggak ada hajatnya, ya berarti sama. Begitu. Enggak boleh juga. Ini pendapat yang kedua. Qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, wa hadha huwa al-ashah. Ini pendapat yang sahih, yang paling sahih. Dan ini juga pendapatnya Imam Maibantan dalam Kashifatus Zajah. Wahadha huwal aswah, dan inilah juga, inilah pendapat yang paling sahih inda jamaah menurut kebanyakan ulama Asy-Syafi'iyah. Wabihi qat'a sahibul muhadzabi wa ghairihi. Wabihi qat'a sahibul muhadzabi wa ghairuhu. Dan inilah pendapat yang dikuatkan, yang dipastikan oleh Imam Asy-Syarazi, sahibul muhadzab, wa ghairuhu, dan juga selain Imam Asy-Syarazi. Jadi banyak ulama yang yang berpendapat seperti itu menurut Imam An-Nawawi. Jadi bahwa perempuan sama kayak laki-laki, dia enggak boleh lihat badan laki-laki sebagaimana laki-laki enggak boleh lihat badan dia. Jadi sama-sama, perempuan begitu, laki-laki juga begitu. Itu hukumnya sama. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah ta'ala, wa qul lil mu'minati yaghnunna min absar. Jadi perintah menundukkan pandangan ternyata bukan buat laki-laki doang, tapi juga perintah ini ditujukan kepada perempuan. Wa qul lil mu'minat, katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, yaghnunna min absarihinna, dia tundukkan pandangannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, af'um ya wani antuma, ini kepada Safiyah dan Sayyidah Aisyah. Safiyah dan Sayyidah Aisyah sedang berada di rumah Nabi Muhammad, asli lagi berada di rumah Nabi, lalu Nabi Muhammad kedatangan tamu. Tamunya Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum buta, enggak bisa ngelihat. Tapi walaupun beliau buta enggak bisa ngelihat, maka kan sebenarnya Sayyidah Aisyah dengan Sofia kan nutup, enggak usah nutup aurat juga enggak apa-apa. Karena Abdullah ibn Ummi Maktum buta. Tapi walaupun beliau buta, Nabi Muhammad justru memerintahkan antah tajiba, tutup auratnya, begitu. Gitu. Kan kata Nabi, tajiba, tutup auratnya. Kemudian kata Sayyidah Aisyah atau Sofia, saya lupa, a'ma huwa ya Rasulullah, bukankah dia buta, gitu. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, afa'um yawani antuma, ya ente emang buta kan, gitu. Apa ente buta, alastuma tubsiranihi, bukankah kalian berdua bisa melihat Abdullah ibn Maktum, gitu. Ini hadisnya masyhur ya, tentang hawal syakhsiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Safiyah untuk menutup auratnya dan juga menjaga pandangannya ketika Abdullah ibn Ummi Maktum datang ke rumah beliau. Datang padahal dia buta, begitu. Tapi Nabi Muhammad tetap memerintahkan untuk dia nutup aurat. Karena menutup aurat kan memang kewajiban muslim walaupun tidak ada yang lihat sebenarnya. Tapi juga Nabi Muhammad memerintahkan dia untuk menjaga pandangannya. Wa huwa haditsun hasanun wallahu a'lam. Wa tsani Dan yang kedua, maksudnya kedua dari 7 jenis pandangan. Kan kemarin kita ngomong tentang pandangan, satu pandangan perempuan laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahram. Nah, ini pandangan yang kedua, pandangan zauj, pandangan si laki-laki kepada perempuannya, maksudnya kepada istrinya, wa ammatihi, dan kepada budaknya. Wa tsani nadhruhu ila zaujatihi wa ammatihi. Fayajuzu an yanzura ila ma 'ada al-farj minhuma, maka diboleh melihat itu perempuan, baik itu istrinya atau budak perempuannya, ila ma 'ada al-farj minhuma, kepada selain kemaluannya. Jadi istri boleh kita lihat seluruh badannya kecuali kemaluannya saja. Jadi kemaluan enggak boleh dilihat, dan Nabi Muhammad enggak pernah itu. Riwayatnya memang seperti itu, Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun melihat kemaluan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, melihat kemaluan istri-istri, enggak pernah begitu. Ya juzu lirajuli, boleh bagi orang laki, ayyanzura, untuk dia melihat, ila jami'i badani zaujatihi, kepada seluruh badan istrinya. Li'annahu yajuzu lahul istimta'u biha, karena memang dia boleh untuk melihat atau untuk menikmati badan itu. Jadi karena dia boleh menikmati badan tersebut, maka dia juga boleh melihat kepada seluruh badannya. Na'am, fin nadhari ila farjiha wajhun. Iya, memang betul dia boleh melihat seluruh badannya karena dia boleh menikmati itu. Akan tetapi fin nadhari ila farjiha, tapi melihat kepada kemaluannya, wajhun, ada satu pendapat, annahu yahrum, bahwasanya haram hukumnya melihat kemaluan istrinya sendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, an-nadhuru ilal farji, melihat kepada kemaluan, yurithu tamas, itu akan mewarisi at-tamas, yaitu kebutaan. Orang yang sering banget ngelihat kemaluan istrinya itu yurithu tamas, itu bu nanti matanya bakal buta. Itu ail ama. Qala fil uddati, dalam kitab al uddah dikatakan, yuladul waladu a'ma, atau nanti anaknya bakal telah dilahirkan dalam keadaan buta. Wa minhum man qal, dan di antara mereka ada yang mengatakan, yurisul ama fil ladzi yunzur, ama itu, buta itu akan didapatkan bagi yang lihat, bukan bagi anak. Wal hadithu qala ibn sarah fihi, akan tetapi hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Salah, inna Ibnu Adi, bahwasanya Ibnu Adi wal Baihaqi, dan juga Imam Al Baihaqi rawayahu, meriwayatkan hadis ini bi isnadin jayyid, dengan sanad yang sahih. Was sahih, dan pendapat yang sahih tadi pendapatnya bahwa haram. Jadi pokoknya kalau badan perempuan yang istri kita, budak kita, kita boleh ngelihat seluruh badannya, kita boleh lihat. Li'annana karena memang kita dibolehkan untuk menikmatinya, maka boleh kita melihatnya illal farj, kecuali kemaluannya. Kemaluannya kata sebahagian ulama haram. Diharamkan untuk melihat karena itu mewariskan kebutaan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memang tidak pernah melihat itu. Yang kedua sahih, tapi pendapat yang sahih ini pendapat kedua kata Imam Taqiyuddin al-Isni, ini pendapat yang sahih, annahu la yahrum an-nadhur ila al-farj, bahwasanya tidak haram untuk melihat kepada kemaluan istri kita sendiri. Li'annahu yajuzu lahul istimta', karena memang boleh kita nikmati. Ya, karena maluan kan boleh dinikmati, maka boleh juga dilihat. Bal huwa mahallul istimta'il a'zham, bahkan dia adalah mahallul istimta', tempat yang memang paling istimta'ul a'zham, kenikmatan yang paling tinggi dalam berhubungan ya ada pada di situ, gitu. Fanadzuru aula, maka nikmatinya ada boleh, inti kenikmatan di situ. Fanadzuru ila fanadzuru aula, maka ngelihatnya juga lebih utama, nikmatinya aja boleh apalagi tibang lihat doang gitu. Wal khabar, dan khabar bahwa Nabi Muhammad yurisul Thomas, mengatakan bahwasanya melihat kemaluan tu yurisul Thomas, mewariskan kepada kebutaan, insaha, kalau emang sahih gitu, kayaknya kita ragu nih hadisnya kan. Wal khabar, dan yang hadis tadi insah, kalaupun itu sahih, fa mahmurun alal karaha, maka itu kita mahmul, kita bawa pemahaman larangan tersebut alal karahati, terhadap kemakruhan, larangannya kemakruhan saja. Wa nadhur ila batinil farji ashaddu karahatan, dan dengan demikian melihat kepada bagian dalam, ila batinil farji, kepada bagian dalam kemaluan, ashaddu karahatan, itu lebih berat kemakruhannya. Wa li hadza yukrahu lil insani, dan dengan demikian itulah yukrah, dimakruhkan, lil insani, bagi laki-laki, ayyandura ila farjihi li ghairi hajatin, begitu juga bagi manusia tidak boleh dia melihat kepada kemaluannya, li ghairi hajatin, tanpa hajat. Jadi melihat kepada kemaluan istri makruh, dalamnya lebih makruh lagi, termasuk juga makruh hukumnya dia melihat kepada kemaluan dirinya sendiri. Wa nadharu sayyidi ila ammatihi allati yajuzu lahu al-istimta'u biha. Dan tuan yang melihat kepada budaknya, yang mana budaknya boleh dia nikmati, kana dhari zawji ila zawjatihi, seperti suami melihat istrinya. Jadi hukumnya sama, seluruh badannya boleh kecuali kemaluan. Kemaluan dimakruhkan. Kalau mereka pendapat yang yang sahih begitu. Sawa'un kanat kinnatan aw mudabbarah. Baik itu kinnah, kinnah itu plek-plekan, plek-plekan budak. Maksudnya budak khalis gitu. Budak-budak beneran, aw mudabbaratan, atau budaknya mudabbar yang dijanjikan bebas setelah kematiannya, aw mustal aw mustauladah, atau budak yang melahirkan anak daripada dia. Jadi anak dari tuannya, umul walad disebutnya. Au arad mani'un qaribuz zawal kal haidi wa rahn, atau juga apa namanya, ada penghalang yang menghalangi, tapi penghalangnya qaribuz zawal. Qaribuz zawal itu apa? Cepat hilang. Kal haidi wa rahn, seperti haid atau juga digadaikan. Jadi boleh. Jadi dalam status apapun itu budak, boleh dilihat seluruh badannya bagi tuan yang benar ya, tuannya kecuali apa namanya, kecuali kekol, kecuali pokoknya semua dalam, kecuali kemaluannya, kemaluannya dimakruhkan. Wa in kanat muzawwajatan, kalau itu budak dinikahi oleh orang lain, au mukatabatan, atau mukatab, dia adalah budak yang yang bayar premi tiap bulan atau tiap sekian hari untuk membebaskan dirinya, al mustarakatan bainahu wa baina ghairihi, atau budak ini kepemilikannya terikat dengan kita dengan yang lain juga. Jadi misalnya budak warisan, kita punya orang tuh punya budak, kemudian meninggal dari warisan kan, cuman belum dibagi nih. Jadi seperempat budak tuh punya kita, seperempat lagi punya saudara kita, seperempat lagi punya yang lain gitu. Jadi budak ini dimiliki oleh banyak orang, mustarakah. Jadi kalau budaknya muzawwajah, dinikahi oleh orang, au mukatabah, atau mukatabah, punya perjanjian untuk pembebasan bayar premi, wa mustarakatan, atau mustarakah, terikat dengan ikatan pemilikan orang lain, bainahu wa baina ghairihi, au majusiyah, atau budaknya majusi agamanya, zoroaster, au wasaniyah, atau penyebab berhala, au murtadah, atau budak yang murtad, harumanya zuruhu, maka diharamkan melihat budak kayak gitu, ila ma baina surratiha wa rukbatiha, kepada haram melihat kepada antara lutut dan pusar. Jadi kalau tadi seluruh badannya kecuali kemaluan, dan kemaluan pun hukumnya makruh. Itu kalau budak benar, budak kita benar, baik itu budaknya mudabbarah atau juga budaknya apa namanya mustauradah. Tapi kalau budaknya mustarakah, atau dinikahi oleh orang, atau dia mukatabah, atau dia zoroaster, atau dia apa namanya tadi murtad, maka yang diharamkan itu antara pusar dan lutut. Selain itu boleh, nggak ada masalah. Wala yahrumu ma zada dzalik, dan tidak diharamkan apa yang lebih daripada itu. Begitu. Wa alam anna nadhuru zawjati, bahwasanya istri, tadi kalau suami ke istri, sekarang istri gitu. Wa'lam, ketahuilah, anna nadhuru az-zawjati ila zawjiha, bahwa perempuan, istri, melihat kepada suaminya, karena zorihi ilaiha, sama hukumnya seperti melihatnya suami kepada istri. Seluruh badannya boleh kecuali kemaluan, dan kemaluan hukumnya makruh, bukan diharamkan. Wakila, tapi juga dikatakan. Qila, ada pendapat yang berbeda. Yajuzu nadhuruhu ila, yajuzu nadhuruha ila farjihi qat'an. Kalau tadi suami ke istri, suami ke istri kemaluannya makruh. Tapi kalau sekarang, kalau yang ini perempuan istri kepada suami, kemaluannya itu qad'an, boleh dilihat tanpa ada kemakruhan. Itu tapi qila, pendapat yang qila, dikatakan pendapat yang, kalau qila itu pendapat yang lemah. Wanadzurul amati ila sayyidiha, dan melihatnya budak perempuan kepada tuannya, kana dzurihi ilaiha, sama hukumnya seperti laki-laki melihat kepada budaknya. Seluruh badannya boleh kecuali apa? Kecuali kemaluannya makruh. Tapi kalau dia adalah majusiyah atau dia adalah wasaniyah, ini budaknya ini majusiyah atau budaknya wasaniyah begitu, atau budaknya bukan musyrik, penyembah berhala, bukan ahlu kitab, maka seluruh badan tuannya boleh kecuali antara lutut dan juga pusar saja. Wallahu alam. Wa salisu nadharuhu ila zawati maharimih. Insyaallah ini besok ya. Ya, hari-hari ini masih kurang fit. Masih kurang lincah gitu. Insyaallah besok kita lanjut daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, yaitu pandangan yang ketiga. Jadi satu, dua pandangan sudah kita bahas. Pandangan laki-laki terhadap perempuan asing. Yang kedua, pandangan laki-laki terhadap istrinya atau juga budak perempuan. Yang ketiga, pandangan laki-laki terhadap perempuan-perempuan mahramnya. Yang ketiga, pandangan laki-laki terhadap, Yang keempat, pandangannya untuk menikahi wanita. Yang kelima, pandangannya kepada orang yang mengobatinya. Yang kelima, yang keenam, pandangan untuk bersaksi dan juga muamalan. Yang ketujuh, pandangan kepada budak ketika terjadi pembelian, jual beli. Begitu, ada tujuh pandangan yang akan kita bahas insya Allah. Dua pandangan sudah beres insya Allah, sisanya lima pandangan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para buya, para masyayikh, termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.